Ada pertanyaan Ustaz, apakah benar bahwa syariat Islam terbagi menjadi dua jenis, syariat yang tawabit tetap, syariat yang mutaghayyirat, yang berubah-ubah mengikuti kondisi. Berubah mengikuti kondisi. Secara umum, ucapan ini betul. Ya. Bahwa di sana ada syariat yang tetap, tidak terjadi perubahan. Seperti tauhidullah dan pelaksanaan ibadah, salat, berpuasa, ya, tidak perlu ada yang harus diperbaharui. Memperbaharui satu ibadah yang telah ditetapkan itu bid'ah namanya. Namun terkadang ada beberapa hukum yang hubungannya kembali kepada satu keadaan zaman dan kondisi daerah, ya. Dan kadang hukum itu terjadi perubahan disebabkan karena terjadinya perubahan kondisi. Secara umum ada sebagian keadaan seperti itu. Nah, yang biasa disebutkan di antara kaidah yang seperti ini seperti masalah uruf, masalah adat kebiasaan yang ada di satu daerah. Seperti contoh permasalahan safar. Kapan seorang dikatakan safar? Dia melakukan perjalanan safar. Ya. Berjalan dari satu daerah, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kapan dianggap bahwa itu perjalanan safar? Nah, pendapat yang sahih dalam hal ini adalah apa yang menurut kondisi dan keadaan ke satu tempat itu adalah safar, maka itu menjadi safar. Dan kalau bagi mereka itu tidak, maka tidak. Meskipun jaraknya jauh. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berjalan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain itu sebagai safar, meskipun jaraknya dekat, maka itu safar. Nah, dan ini kadang-kadang terjadi perubahan. Nah, misalnya satu daerah, satu tempat, ketika dia melakukan perjalanan ke tempat yang satunya, tempat yang dituju, ya, itu terasa jauh. Dan kebiasaan masyarakat menganggap itu safar. Kalau berjalan ke tempat tersebut, biasanya mereka membutuhkan bekal atau yang semisalnya, seperti keadaan seorang yang melakukan perjalanan safar. Tapi kan kondisi berubah. Lama-kelamaan, kota semakin berkembang, ternyata daerah yang dituju itu sudah masuk dalam ruang lingkup kota. Sehingga ketika seorang berangkat ke sana, sudah seperti orang keliling kota aja. Maka sudah tidak dianggap safar lagi. Sudah tidak dianggap safar. Kenapa? Kondisinya sudah berbeda. Kondisinya sudah berbeda. Al-ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Apa yang sudah menjadi uruf di tengah masyarakat tersebut, maka itu suatu kebiasaan di tengah masyarakat itu adalah menjadi syarat. Nah, seperti bukan wala wa a'iddu lahum mastata'u. Kekuatan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, panah, ya kan, tombak, kuda, dan yang semisalnya dari alat-alat tempur. Tapi kalau menghadapi orang-orang kafir pada zaman sekarang ini dengan panah, mereka dengan basoka, dengan bom dan yang semisalnya, ya, panah enggak ada artinya. Nah, dalam artian bukan persaingannya. Nah, sehingga yang dimaksud apa? Persiapkan kekuatan. Kekuatan iman dan kekuatan fisik. Demikian pula kekuatan persenjataan. Nah, sholat di atas kendaraan. Dulu sholatnya di atas unta. Atau yang semisalnya. Sekarang kondisinya berubah. Sholat di atas pesawat, sholat di atas kendaraan, kereta api, dan yang lainnya. Nah, kalau ini yang dimaksud, maka benar demikian bahwa kadang-kadang ada hukum yang terjadi perubahan disebabkan karena terjadinya perubahan zaman. Namun perlu diketahui usul dari hukum itu tetap. Prinsip-prinsip hukum itu tetap. Tidak ada yang berubah. Prinsip hukum tetap. Adapun kalau yang dimaksud oleh sebagian mereka bahwa terjadi perubahan hukum karena perkembangan zaman, ya, kalau dulunya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pembagian warisan lidzakar mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan wanita. Adapun sekarang berbeda keadaan. Dulu wanita dipingit. Dulu wanita tinggal di rumah, sekarang wanita profesi. Sudah punya profesi, sudah keluar rumah. Ya, pekerjaan perempuan sudah sama dengan laki-laki. Ya, perempuan ada jadi petinju, pemain sepak bola dan ya macam-macam. Nah, sekarang kondisinya sudah sama. Ya. Apa istilah gender atau yang semisalnya yang mereka istilahkan, maka sudah terjadi perubahan. Sekarang kalau ada orang tua yang meninggal, maka meninggalkan anak laki-laki dan perempuan harus dibagi sama rata. 50%. Ini batil ma'asyiralakhu rahimakumullah. Ayat Allah tidak berubah. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala tidak berubah dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, ini biasanya yang dikatakan oleh orang-orang liberal dan yang semisalnya yang pemikirannya terpengaruh dengan pemikiran barat dan orientalis.